Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air. Hari ini 1 Juni 2021 Masehi. Saya Adi Hidayat ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia untuk kembali mengingat, memahami, mendalami, dan mengamalkan setiap sila yang menyulam 5 dasar kebangsaan kita, negara kita, tumpah darah kita, yaitu Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak menginginkan ini hanya sekedar menjadi hafalan semata. Ini adalah pokok berbangsa kita, dasar kekuatan bernegara kita. Karena itu, mari sekali lagi kita mencoba untuk mengamalkan setiap sila yang menenun pokok kebangsaan, kekokohan negara kita ini dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di tumpah darah Indonesia yang kita cintai. Saatnya kita meningkatkan kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saatnya kita membangun nilai-nilai kemanusiaan, interaksi sosial yang penuh dihiasi dengan kemuliaan adab. Saatnya kita bersatu menjauhi berbagai polarisasi, perpecahan-perpecahan yang bisa meruntuhkan sendi-sendi keutuhan bernegara dan berbangsa kita. Saatnya kita mulai berkumpul sebagai satu jiwa, merasakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan spirit bermusyawarah, dengan cara hikmat kebijaksanaan, yang dengan itu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, saya ingin mencoba mempraktikkan, mengamalkan, memberikan keteladanan dari hari lahirnya Pancasila ini dengan mencoba memberikan kontribusi terkecil yang bisa saya berikan. Hari ini, kita mendapat berita bahwa ada Nek Minah yang beralamat di Kampung Munjang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang sudah 10 tahun beliau tinggal di rumah yang jauh dari kata sederhana, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit, bocor di mana-mana, WC-nya tidak kondusif, dan beliau hanya tidur di dipan-dipan rumahnya. Insyaallah kami mendengar bahwa beliau diinisiasi oleh masyarakat untuk bisa merenov rumahnya, memperbaiki, dan menggalang donasi. Saya insyaallah akan turut langsung berpartisipasi untuk membangun kembali, merenov dengan lebih baik, dan hari ini pula kita akan berkoordinasi. Tolong Mang Amin, Orok Menes, yang ada di Menes, teman-teman dari TTKDH, tolong cari alamat ibu ini, sampaikan kepada kami saat ini, dan insya Allah hari ini pula kita selesaikan. Tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang tinggal di negara Pancasila yang tidak mendapatkan perhatian, yang tidak mendapatkan keadilan, dan tidak mendapatkan sifat berbagi dari kita semua. Insyaallah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, sayangi kita semua. Salam cinta, salam sayang dari saya, Adi Hidayat, untuk seluruh warga negara Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.